Arya. Apapun yang terjadi, ku ingin bersamamu. Apapun yang terjadi, ku ingin bersamamu juga, Mas Arya. Asik. Bersama denganmu kasih, sampai tua nanti selalu bersama. Aku pun begitu, doakan pintaku dan ku jaga cintaku dalam suka duka. Susah senang bersama, penuh kasih dan sayang. Cintamu kan ku jaga selamanya. Ku ingin bersama. Banyak rintangan yang kita lalui, semakin menambah cinta kita berdua. Jangan pernah menyerah apapun yang terjadi. Bersama atas nama cinta. Sama atas nama cinta.